Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita sore hari ini terhadap kitab Qatrin Nada wa Balis Sada yang disyarah oleh Ibn Hisam sendiri rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan kita masuk ke isim ma'rifat yang ketiga, ya, isim isyarah. Sebelumnya sudah dibahas domir, alam, sekarang isim isyarah. Silakan dibaca Mas Manton. Fadhil. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah. Thumma al-isharatu wa hiya dha lil mudzakkari wa dhi wa dha wa ta'idha. Wa ti wa zi wa zi. Wa ya wa dhi wa ti. Ya, wa ti wa ti wa zi wa zi wa ti wa ti. Wa dhi wa dhi wa ti wa ti wa ta lil muannatsi. Wadani watani lil musanna bil alifi raf'an bil ya'i jarran wa nasban wal ula'i wa ula'i li jam'ihima wal ba'idu bil kafi mujarradatan minal lami mutlaqan aw makrunatan biha illa fil musanna mutlaqan wa fil jam'i fil lughati man maddah wa fima taqaddamathu ha at-tanbih. Baik. Berkata muallif rahimahullahu taala, sad yaitu aslun atau matan, tsummal isharatu, kemudian isim ma'rifat selanjutnya kata beliau adalah al-isharatu. Ya al-isharatu. Dan isim isyarah ini adalah isim yang ma'rifat biwasitatil musyar ilaih, dengan adanya yang diisyaratkan. Makanya isim isyarah itu kalau tanpa musyar ilaih itu belum ma'rifat, sampai disebutkan musyar ilaihnya yang diisyaratkan. Jadi dia ma'rifat bi ghairih istilahnya, atau ma'rifat dengan qarinah, yaitu qarinah adanya musyar ilaih, ya. Kemudian wahya za lil mudzakkari, ya, za lil mudzakkari. Jadi yang isim isyarah itu za, haza, berarti haknya itu ha tanbih. Yang isim isyarah itu zanya, za. Lil mudzakkari untuk mudzakkar, wazi wazih wati watih wata lil muannasi. Jadi untuk yang mudzakkar itu satu lafaz, sedangkan untuk yang muannas itu ada 10 lafaz. Nah, di sini wazi wazih ini bisa wazi wazih wazihi wazihi. Jadi itu ada berapa? 4. Zi 1. Zih 2. Zihi ada ya di akhirnya. 3. Zihi biasa tanpa ya. Jadi 4. Kemudian wati watih watihi watihi. 8. 9. 9. Wata lil muannas. Jadi ada 10 lafaz untuk isim isyarah yang muannas. Cuman antum tambahkan aja di zi wazih ti watih ini, yang tihi sama zihinya ditambahkan pertama dengan isba. Isba bil ya, artinya antum kasih huruf yang sesuai dengan ya, yang sesuai dengan harokat sebelumnya kasroh kan, yeah. Zihi berarti ya, tihi ya, kemudian dengan kasroh tanpa huruf ya, zihi tihi. Nah itu dah 4 kan. Kemudian disukun zih tih, dah 6 ya kan. Nah itu isba itu apa? Isba itu kalau dalam bahasa Arab ya beda dengan tajwid. Anta tiya bi harfin, antum datangkan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Oh. Itu isba. Ya. Tapi kalau fathah alif. Alif. Kalau ya kasrah. Ya. Duma wau. Wau. Makanya antumu itu biasanya antumu ditambah wau, anti ditambah ya. Itu logo isba itu sebagian kabilah ada yang seperti itu. Jadi menambahkan huruf yang sesuai. Hah? Zi enggak pakai ya. Sama zatu. Iya, zatu. Tapi itu yang jarang dipakai. Ya. zatu. Jadi untuk mudzakkar itu hanya satu lafaznya, sedangkan yang muannas itu 10 lafaz. 10 lafaz untuk isyarah muannas. Kemudian wadani watani lil musanna. Ya, wadani itu lil musanna al mudzakkar, watani lil musanna al muannas. Ya. Zani mudzakkar, musanna, tani muannas, musanna. Bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Ini menunjukkan bahwasannya yang musanna itu mu'rab. Yang musanna itu mu'rab. Adapun yang mufrad tadi za zih zihi, ya. Kemudian ti tih tihi atau yang antum pakai yang mana aja itu semuanya mabni kecuali yang musanna, maka dia mu'rab. Makanya dia bil alifi raf'an, tanda rafa'nya alif, tanda nasab dan jarnya ya. Kenapa yang musanna mu'rab? Karena dha'fu syabah bil harfi, lemah penyerupaannya dengan huruf. Sebab tasniyah itu termasuk khasaisul asma. Jadi kekhususan isim itu adalah bisa dimutsannakan. Enggak ada huruf yang dimutsannakan, enggak ada fi'il yang dimutsannakan. Hanya isim. Hanya isim yang dimutsannakan. Ya. Yaf'alani itu bukan mutsanna, tapi pelakunya yang mutsanna. Nah, berbeda dengan Muhammadani, dua orang isimnya yang mutanna. Jadi mutanna itu kekhususan isim, sehingga setiap yang mutanna itu pasti mu'rab. Setiap yang mutanna itu pasti mu'rab. Di sini dia tanda rofaknya dengan alif, tanda jer dan nasabnya dengan ya. Ya. Wa ula'i li jam'ihima. Wa ula'i li jam'ihima. Ula'i nih, selalu dia mabni alal kasar. Ya, jadi ula'i itu selalu mabni alal kasar. Dan itu bisa jamak untuk mudzakkar, jamak untuk muannas, dua-duanya bisa. Antum bilang misalnya ha'ula'i ar-rijalu atau ha'ula'i al-muslimatu. Bisa dua-duanya. Ya. Wal ba'idu bil kafi mujarradatan minal lami mutlaqa. Jadi yang sebelumnya, isyarat yang sebelumnya za, zi, zih, ti, tih, zani, tani, ula'i, itu semuanya isyarah lil qarib. Ya, isyarah lil qarib, isyarat untuk yang dekat. Yang dekat. Nah, kalau antum ingin isyarah lil ba'id, untuk yang jauh, makanya bil kafi. Antum kasih kaf. Berarti antum bilang zaka. Ya, zaka. Ya. Seperti itu. Taka. Ya. Itu muannas taka. Tika. Ya, bisa tika juga. Mujarradatan minal lami mutlaqan. Mujarradatan minal lami mutlaqan. Kosong lagi. Hah? Yang mujarrad itu kosong artinya. Iya, tanpa ada lam. Iya. Jadi antum cukup bilang zaka. Ya, wal ba'idu bil kafi mujarradah minal lami mutlaqan, secara mutlak. Ya, di semuanya, di semuanya, mau di muannas, mau di mudzakkar, tanpa dikasih lam. Zaka taka. Ya, zaka taka. Ya. Sama ulaika, bukan ulalika. Bukan ulailika, bukan ulailika, tapi ulaika bil kaf. Yang kosong dari lam, ya. Itu ada satu zalika itu apa? Linya itu. Apa? Selanjutnya. Au makrunatan biha, atau boleh antum sambung dengan lam. Jadi boleh tanpa lam secara mutlak, boleh juga dengan lam. Tapi yang dengan lam ini ada ketentuannya. Itu loh bedanya. Paham ya? Jadi yang tanpa lam itu boleh secara mutlak. Boleh zaka, taka, zanika, tanika, ulaika. Pokoknya yang tanpa lam boleh secara mutlak. Au makrunatan biha, atau digandengkan dengan lam. Tapi ini yang dengan lam ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Enggak semua boleh digandengkan dengan lam. Ya, apa saja yang tidak boleh digandengkan dengan lam? Illa fil musanna mutlaqan, kecuali dalam musanna. Dengan lam itu enggak boleh, berarti enggak boleh zan, zanilika, enggak boleh. Zanilika, enggak boleh. Paham ya? Jadi kan dengan lam itu boleh. Boleh. Tapi enggak semua tempat. Kalau yang dengan kaf langsung boleh di semua tempat. Mau di mufrad, mudzakkar, mau di mufrad muannas, mutsanna mudzakkar, mutsanna muannas, jamak boleh dengan kaf secara langsung, ya. Nah, adapun pakai lam itu boleh tapi enggak di semua tempat. Nah, apa saja tempat yang tidak boleh pakai lam? Pertama di mutsanna. Jadi enggak boleh antum bilang zanilika, enggak boleh. Tanilika, enggak boleh, tetap zanika atau tanika. Paham ya? Ini. Wa fil jama' fi mul fi lughati man maddahu, ya. Dan di jama', maksudnya jama' ula'i. Lughatul mad itu yang dia dijadikan mamdudah, ada hamzahnya. Ula'i. Itu kan ada hamzahnya, itu namanya lughatul mad. Dia dijadikan mamdudah. Ula'ina. Kalau ada hamzahnya, kalau ada hamzahnya, ula'i itu berarti enggak boleh antum tambah lam. Enggak boleh ula'ilika, enggak boleh. Ula'ilika itu enggak boleh, harus ula'ika saja. Ula'ika saja. Kemudian bacaan yang kedua itu dengan lughatul qasr tanpa hamzah. Ula. Ula. Nah, itu baru boleh. Ula'lika itu boleh dengan lam. Ula'lika. Yang enggak boleh adalah lughatul mad tadi. Jelas ya? Ini. Wa fi ma taqaddamat huha at-tanbih. Kemudian setiap yang dikasih hak tanbih enggak boleh ada lam. Berarti enggak boleh antum bilang haza lika, enggak boleh. Iya, haza lika enggak boleh. Tapi kalau kaf doang boleh. Hazaka boleh. Hazaka. Nah, itu boleh. Haulaika itu juga boleh. Iya. Yang enggak boleh itu adalah apa? Haulalika. Haulalika itu enggak boleh karena ada ha. Ada mati juga ya. Ada. Kalau ula itu boleh. Ulalika dengan qasr. Jadi alif bengkok akhirnya. Ulalika. Itu boleh enggak? Ulailika itu yang enggak boleh. Ula-lika. Yang dengan mat. Jelas ya? Insyaallah. Lanjut Mas Manta. Syarah Al-thalisu min anwa'il ma'arif ismul isyaratu, ismul isyarati wa yanqasimu bihasbil musyari ilaih, bihasabil musyari ilaih ila salasati aqsamin. Al-awwalu syarih. Al-awwalu ma yusyaru bihi lil mufradi, والثاني ما يشار به للمثنى، والثالث ما يشار به للجماعة، وكل من هذا من هذه وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. Ini jadi maksudnya syin syarah al-thalisu min anwa'il ma'arif. Ini jadi yang ketiga. Jadi kan yang pertama itu dhamir. Ini disebutkan berurutan dari yang paling ma'rifat. Yang paling ma'rifat, yang paling ma'rifat itu dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah yang ketiga di sini. Wa yanqasimu bihasabil musyari ilaih. Jadi isim isyarah itu dibagi tergantung musyar ilaihnya, tergantung yang ditunjuk, ya. Ada isim isyarah untuk mudzakkar karena musyar ilaihnya mudzakkar. Ada isim isyarah yang muannas karena musyar ilaih muannas, ya, musyar ilaih muannas. Kemudian juga ada isim isyarah lil qarib karena musyar ilaihnya qarib. Ada yang ba'id karena musyar ilaihnya ba'id. Jadi pembagian isim isyarah itu bergantung kepada musyar ilaihnya, dan kema'rifatannya juga bergantung kepada musyar ilaihnya. Jadi terbagi menjadi tiga, mayusyar bihi lil mufrad, isim isyarah untuk mufrad, isim isyarah untuk mutsanna, isim isyarah untuk jamak. Dan semuanya itu ada yang khusus untuk mudzakkar, ada yang khusus untuk muannas, ya. Terus falil mufradil mudzakkari lafdatan wahidatan lafdatun lafdatun wahidatun wa hiya dza. Nah, ini yang kita bilang tadi. Jadi untuk mudzakkar itu hanya satu lafaz isyarahnya, dza doang. Baik itu untuk yang qarib ataupun ba'id, tetap za. Hanya saja ba'id nanti tinggal ditambahkan kaf. Zaka atau zalika. Hadzaka boleh enggak hadzalika? Boleh. Tidak boleh. Karena ada ininya. Karena ada hak tandi. Iya. Lupa. Apa walil mufradil muannatsati asharatu alfadhin. Khamsatu mabdu'atin bidzali. Satun mabdu'atun. Oh. Khamsatun mabdu'atun bidzali. Wahia dhi wadhihi saja. Ya, ini yang kita bilang. Wadhihi bil isba', wadhihi bil kasri, wadhihi bil bil iskani. Jadi antum boleh dhi, dhihi, gitu kan? Dhihi, dhihi atau dhih di situ. Iya. Jadi dengan isba', isba'ul harokat gitu ya. Kemudian tanpa isba', dhihi, atau dengan iskan, dengan disukun, dhih. Itu boleh. Hadhihi, hadhihi, hadhih. Itu boleh. Seperti itu. Terus wadatu bidammi wa hiya agrabuha. Wa hiya agrabuha wa inna yang azatu itu agrabuha. Yang paling asing itu zatu, karena zatu itu masyhur istimalnya untuk isim mausul. Ya. Jadi zatu itu yang masyhur penggunaannya untuk isim mausul. Kalau enggak isim mausul maka dia nanti yang bermakna sahib. Zatu jamalin, sahibu jamalin itu. Atau dia untuk isim mausul dalam dhughah tai. Ya. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadha zu inda tai in suhir. Wa kallati aidan ladaihim zatu. Kan zatu itu bermakna allati untuk muannas. Zu untuk yang mudzakkar. Jadi penggunaannya yang masyhur itu untuk isim mausul, zatu. Sedangkan untuk isim isyarah itu sesuatu yang asing. Tapi ada penggunaan zatu untuk isim isyarah cuman agrobuha kata Syekh. Banyak paling jarang asing. Masing. Ya. Jadi ketika jadi isim isyarah ini zatu mabni juga. Mabni. Terus wa innamal masyhuru istimalun saja. Ya. Istimalun zata bima'na sahih. Istimalu istimalu da datu bima'na sahibatun ka qaulika sahibatin. Oh, sahibatin. Oh iya. Bima'na sahibatin. Ka qaul kan yang masyhur penggunaannya itu adalah sahibah tadi. Jadi jarang bermakna isyarah. Masyhurnya itu sahibah. Yaitu sama seperti isim asmaul khamsah. Hanya saja kalau udah zatu bukan asmaul khamsah lagi ya. Yang asmaul khamsah itu cuman zu saja. Zu. Kalau udah zatu itu bukan asmaul khamsah. Cuman maknanya sama. Sahibah. Ka qaulika zatu jamalin au bi makna allati. Allati fi bermakna isim mausul. Ini yang bermakna isim mausul. Fi lughati ba'di tayyin tadi. Tay. Tayyin ya. Jadi tayyin. Ini yang kita bilang tadi. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu. Begitupun dzu itu isim mausul inda tay. Inda tayyin syuhir. Dalam bahasanya qabilah tay. Nah, begitu untuk mudzakarnya untuk muannasnya ya. La wa kallati aidan ladaihim dzatu. Kallati seperti allati dalam qabilah tai itu juga zatu. Nah ini zatu. Haka hakal farra'u bil fadli du fadlikumullahu bihi. Faddala. Ha apa? Faddala. Du faddalakumullahu bihi. Jadi ingat dia setelah isim mausul itu harus jumlah. Entah itu jumlah ismiyah, jumlah filiyah atau syibhul jumlah. Jadi enggak mungkin mudhaf ilaih. Ini untuk membedain sama yang itu, Ustaz. Jadi maksudnya ketika zu makna alat ini harus setelahnya jumlah. Jumlah mausul gitu ya. Iya, sebagai silah mausul. Iya, jadi enggak dibaca zu fadlikum, Mas Manto. Iya, iya. Karena nanti kalau zu fadlikum berarti itu mudhaf ilaih larinya. Iya, iya. Enggak isim mausul lagi dia. Iya, betul. Nah, sedangkan di sini dia adalah isim mausul, maka jatuh setelahnya itu jumlah baik fi'liyah atau ismiyah atau syibhul jumlah. Seperti ini Ustaz. Faddalakum. Iya, faddalakum. Jadi fi'il dia. bil fadli dzu faddalakumullahu bihi. Artinya itu bil fadli allazi faddalakumullahu bihi. Iya. Bil fadli allazi faddalakumullahu bihi. Terus wal karamatu dzatu akramakumullahu biha. Nah, artinya apa? Wal karamatu allati dengan kemuliaan. Iya, dengan kemuliaan yang Allah. Berarti allati akramakumullahu biha. Zatu bermakna allati di sini. Mausul itu. Iya, dia mausul. Bukan sahib, Bukan sahib. Ai allati akramakumullahu biha. Falaha haina idin salah satu isti'malatin. Naam. Jadi ini Iwan, kalau du yang bermakna sahib atau zatu yang bermakna sahib itu pasti mudhaf ilaihnya itu isim jenis. Pasti mudhaf ilaihnya isim jenis. Ya, misalnya zu ilmin sahibu ilmin, karena ilmu itu isim jenis. Banyak jenisnya kan? Zu malin, karena harta itu isim jenis. Ya, zatu jamalin, zatu jamal, jamal itu isim jenis. Ya, banyak jenisnya yang indah itu, enggak satu yang indah, banyak jenisnya. Jadi pasti kalau itu yang bermakna sahib itu setelahnya isim jenis dan dia sebagai mudhaf ilaih. Terus falaha hina idzin mana sih? Ini. Falaha hina idzin salah satu isti'malatin. Nah, falaha maksudnya ini falizatu. Ya, falizatu itu memiliki tiga penggunaan. Apa? Pertama isim isyarah dan itu jarang. Ya, kedua sebagai bermakna sahibah. Dan ini banyak ya. Yang ketiga isim mausul dalam bahasa qabilah tai. Ini penggunaan zatu. Ada tiga, dua yang sering dipakai, satu yang jarang, yaitu isim isyarah. Ketika jadi isim mausul kan harus jumlah saja. Iya, harus jumlah. Hah? Enggak harus jumlah fi'liyah kan? Jumlahnya juga apa? Enggak apa-apa. Makanya kan silah mausul itu imma jumlah ismiyah, imma jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah. Ya kan? Wa jumlatun aw syibhu allazi wusil. Kaman ya kaman kaman bihi indahu binhu kufil. Jadi jumlah atau syibhul jumlah wusil. Jadi silah mausul. Nah, jumlah ini bisa fi'liyah atau ismiyah. Tapi kalau untuk sahib dia khusus isim saja. Ya, isim. Tapi isim. Untuk mausul dia ada tiga, ya. Fi'liyah, ismiyah, sama syibhul jumlah. Nah, kalau isim yang bermakna sahib, zu yang bermakna sahib atau zatu yang bermakna sahib, isim tapi isim jenis. Isim jenis. Isim jenis. Ya. Terus? Wa khamsatu wa khamsatun mabdu'atun bita'i wahiya ti watihi bil isba' watihi bil kasri watih bil iskan wata. Nah, ini yang lima kedua, ya. Jadi lima pertama untuk mu'annas itu awalnya zal, ya. Lima kedua itu awalnya ta. Jadi 10 lapas untuk isim isyarah mu'annas, ya, itu mu'annas mufrad. Jelas insyaallah ini Mas Manta ya. Iya insyaallah. Terus walitasniyatil mudzakkari dzani bil alif raf'an ka qouli ta'ala fadani ka burhanani wa dzaini sadia ya wa dzaini bil ya'i jarran wa nasban ka qouli ta'ala rabbana arinal ladzi rabbana arinal ladzaini arinal ladzaini. Ini ada kekeliruan sahun ya, ini termasuk sahwun dari syekh sendiri, kelalaian atau mungkin apa? Iya. Di sini dia isim mausul bukan isim isyarah. Alladzaini ini isim mausul. Kalau di sini satu. Iya. Wa fihi nadhar. Iya. Dia jadi dia termasuk sahwun atau ada namanya salah. Ya. Dia salah membawakan contoh di sini. Seharusnya kalau mau bikin contoh itu in hazaini. Inna hadai kalau enggak kan bukan apa ya? Apa ya? Inna in hazaini la sahiran ya. Inna hadani lasa in hadani lasahirani. Dalam kira, ada qiraah yang lain kalau enggak salah inna hadaini lasahirani. Ada. Jadi untuk yang mutsanna itu, untuk yang mutsanna, isim syarah yang mutsanna itu ada dua bahasa ikhwan. Ada bil alif mutlaqan. Dia selalu menggunakan alif secara mutlak, baik ketika rofa, nasab atau jar, tetap pakai alif. Antum bilang misalnya inna hadani, inna hadani lasahirani, pakai alif tetap. Ya, sebagian qabilah ada yang, dan itu sebagian qiraah juga dibawakan oleh Ibnu Taimiyah ketika membahas ayat ini. Jadi dia sebagian itu qabilah menetapkan alif secara mutlak. Ya, berarti antum katakan hazani, ra'aitu hazani, gitu antum bilang. Ya, marartu bi hazani, ja'a hazani, tetap hazani bil alif. Kemudian yang kedua yang masyhur, ya alif ketika rofa, ya ketika jar dan nasab di sini. Ya. Ini. Pokoknya antum kalau mau milih yang mana aja, ya. Jadi sedangkan ayat tadi in hazani la sahirani, ya, itu ada beberapa taujih. Ya, pertama itu in itu bermakna na'am. In itu bermakna na'am. Ya, sebagaimana dalam, ya itu kalau enggak salah Muaz atau Jabir, ana lupa, itu ada orang mengatakan la'anallahu annaqata allati hamalani ilaik, katanya semoga Allah melaknat unta yang membawa saya ke kamu. Kemudian jab in wasahibaha, ya inna wasahibaha, inna wasahibaha, katanya na'am dan juga yang mengendarai. Jadi inna hadani lasahirani, inna hadani lasahirani, inna bermakna na'am, na'am, ya. Kemudian inna hadani, kenapa hadani bukan hadaini? Karena dalam sebagian bahasa isim isyarah yang musanna itu bil alif mutlaqan, selalu dengan a alif. Ketika rofa, jar, nasab selalu menggunakan alif. Makanya di sini inna hadani, inna hadani. Kemudian kalau mau ikutin yang masyhur berarti inna hadaini lasahirani, seperti itu. Jelas ya? Insyaallah. Ini. Kalau di sini contohnya fadanika burhanani, fadanika burhanani, dzanika lil bait kan? Ya. Dia marfu sebagai mubtada, tanda rafa'nya alif. Ini di sini. Wa zaini bil ya jarran wa nasban. Ini contohnya rabbana arina alladzaini, ini contoh yang sahwun, yang keliru ya, karena alladzaini itu adalah isim mausul. Isim mausul. Terus, maksudnya? Wa litasniyatil muannatsi tani bi bil alifi raf'an ka qaulika ja'atani ja'atni ja'atni hatani wa hataini bil ya'i jarran wa nasban ka qaulihi ta'ala ihdabnataya hataini. Baik. Kemudian lafaz mutsanna untuk muannas itu tani. Tani bil alif raf'an, ketika marfu tandanya ah, alif. Kemudian ketika nasab atau jar tandanya ya. Berarti antum bilang ja'a hatani imra'atani. Hatani nanti sebagai fa'il, marfu tanda rafa'nya alif. Ya, alif. Ra'aitu hataini al imra'ataini. Misalnya. Berarti hataini maf'ulun bih, mansub tanda nasabnya ya. Marartu bihataini majrur, tanda jarnya ya. Kalau di sini contohnya ja'atni hatani, ja'atni hatani, musyar ilaihnya enggak disebut di sini ya, tapi ini dia marfu tanda rafa'nya ah, alif. Kemudian ihda ibnataya hataini ya, ibnataya hataini, hataini sebagai apa? Maaf, 11 ibda badar ibnataya mah ibda. Ihda itu ada satunya ibda. Coba bunyi ayatnya. Ihda ibnataya hataini, ibnataya hataini. Itu tentang kisahnya Nabi Musa kan? Nabi Musa. Contohnya sudah selesai. Contoh kalimatnya. Ankihaka apa itu ya? Iya. Ankihaka. Qala inni uridu an unkihaka ihda bnataiya hataini. Ankaha yunkihu. Berarti itu butuh dua objek. Objek pertamanya siapa? Nabi Musa kab. Kemudian objek keduanya ihda ibnataiya hataini. Nah, hataini nanti sebagai apa? Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Salah satu dari kedua putriku ini. Berarti yang jadi badal itu adalah ihdanya. Hataini itu yang sebagai mafulnya. Hataini. Ya. Dia hataini. Wallahu a'lam. Terus wali jam'il mudzakkari wal muannatsi ula'i qala ta'ala wa ula'ika humul muflihun. Wa uni jamak. Jamak berarti ula'i itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Jamak ya. Jamak isyarah jamak mudzakkar atau jamak muannas. Ula'i bil mad. Ula'i bil mad. Qala ula'ika humul muflihun. Ula'ika. Dan ingat ula'i itu selalu mabni alal kasr. Daiman. Jadi yang bil mad dengan ada hamzah di akhirnya itu selalu mabni di atas kasrah. Daiman. Terus wa qala ta'ala haula'i banati. Kalau yang ini ula'ika humul muflihun, ula'ika mubtada kan? Humul muflihun khobar dalam bentuk jumlah ismi, ismiyah atau al muflihun khobarnya hum dhamir dhamir fasal. Haula'i banati mubtada juga. Ya, jadi selalu dia mabni alal kasr. Nanti fi mahali rafin. Terus wa banu tamimin yaqulu awalan saya ula ula bil qasri. Ini yang kita bilang tadi. Jadi ada dua, bila ula'i bil mad atau ula bil qasri. Ya, lughatul qasr dan itu adalah lughahnya Bani Tamim, tapi lughahnya Hijaz, ya Hijaziyun itu adalah bil mad. Yang bisa dikasih ikhlam berarti yang sigwahnya Bani Tamim kan? Iya. Ulali ini. Iya, yang sigwah Bani Tamim itu yang bisa dikasih ikhlam. Ula lika. Kalau yang Hijaz, Hijaziyun enggak bisa. Yang bilmat itu enggak bisa. Enggak boleh dikasih lam. Harus ula'i ka. Enggak boleh ula'i lika. Itu enggak boleh. Terus wa qad asyartu ila hadhihi al-lughati bima dzakartuhu ba'du man annal min annal lami annal lama la talhaquhu fi lughati man maddah. Nah, itu. Wahum ahlul Hijaz. Ya. Ya itu. Hah? Benar. Benar. Jadi lughatul mad itu adalah lughatu ahlil Hijaz. Yang kita bilang Hijaziyun. Jadi pokoknya selalu ya Hijaz dengan Banu Tamim itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau contoh misalnya dalam pengamalan ma. Ma ya. Ma itu kalau lughahnya Hijaz itu beramalan mahaza basharon, dia menasabkan khobar. Kalau dalam lughahnya Banu Tamim enggak, mahaza basharun. Mahaza basharun selalu berbeda. Begitupun di sini dalam ismi syarah, ula'i itu lughahnya Hijaz, ula itu lughahnya Banu Tamim. Nah, lughahnya Hijaz itu dengan mat enggak boleh dikasih lamul budi. Enggak boleh dikasih lamul budi. Jadi enggak boleh ula'i lika, itu enggak boleh, harus ula ika, langsung nyambung dengan kab. Berbeda dengan lughahnya Banu Tamim, maka boleh antum kasih lamul bu'di, antum bilang ula lika, itu boleh ula lika. Paham ini Mas Pantai ya? Terus summal musyara ilaihi imma an yakuna qariban aw ba'idan. Fa in kana qariban ji'a betul. Ya, jia. Jia bismil isyarati mujarradan min minal kafi wujuban wa makrunan biha at-tanbih jawazan. Tuh. Jadi kalau dia musyar ilaihnya qarib, ya yang diisyaratkan dekat, maka gunakan isyarat-isyarat biasa yang di awal tadi tanpa dikasih kat. Ya, antum bilang za atau antum sambung dengan ha tanbih hada, itu boleh. Ta atau hada. Ya. Zih atau hazih. Zihi atau hazihi, itu boleh. Itu isyarah lil qarib. Pokoknya tanpa kat. Isyarah lil qarib itu tanpa kat. Dan dia boleh digandengkan dengan ha tanbih. Ha tanbih itu didatangkan untuk menekankan pemberian apa ketika ingin menekankan musyar ilaihnya. Misalnya saya bilang za alkitabu sama hadza alkitabu, itu orang lebih tersadar, lebih terfokus lagi ketika ada hak tanbih. Jadi antum lebih tahu kapan harus menggunakan hak tanbih, kapan enggak gitu. Ketok gitu deh. Hah? Ketok untuk penegasan. Iya. Makanya sifatnya jawazan, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, dan itu tergantung mutakallim gitu, tergantung yang berbicara, dia lebih tahu kapan dia harus menggunakan hak tanbih atau enggak. Ketika dia ingin memberikan penekanan, maka datangkan hak tanbih, jika tidak maka tidak perlu. Terus taqulu ja'ani hadza ja'ani dha. Ya, boleh ja'ani hadza atau ja'ani dha, boleh. Wal yu'lam annaha at-tanbih talhaqqu ismul isharati talhaqqu isma talhaqqu ismal isharati bima dakartuhu ba'du min annaha idha lahiqathu lam talhaqhu lamul bu'di. Ya, ini jadi wa yu'lam, dan diketahui annaha at-tanbih, hak tanbih itu bisa masuk ke semua isim isyarah, ya, bisa masuk ke semua isim isyarah dengan catatan, ya, apabila isim isyarah itu kemasukan hak tanbih maka nggak bisa kemasukan lamul bukti, paham ya? Jadi kalau isim isyarah udah kemasukan hak tanbih maka nggak bisa dikasih lamul bukti. Nah, cukup antum bilang misalnya, ya, hadzaka itu boleh. Hadzaka itu lil bu'di. Tapi yang enggak boleh hadzalika, enggak boleh. Hadzalika enggak boleh. Kenapa? Karena udah kemasukan hak tanbih, maka lamul ba'di bu'di enggak boleh masuk. Ya. Berbeda kalau antum enggak kasih hak tanbih. Zaka atau zalika. Boleh. Boleh zaka, boleh zalika. Tapi kalau udah ada hak tanbih, maka enggak boleh ada lam. Cukup hadzaka. Ya, sama ulaika, ya, itu tanpa lam memang enggak boleh. Ulalika, ulalika, ya, kalau antum masukkan ha tanbih ha ulaka, ya, punya lam sama ha itu bertolak belakang, ya, enggak boleh nyatu, enggak boleh ketemu, enggak boleh ketemu. Terus wa in kana ba'idan wajib iqtiranahu bil kafi. Ya, kalau musyar ilaihnya jauh, wa in kana al musyar ilaih ba'idan, kalau yang diisyaratkan jauh maka didatangkan kat, kaful hitab. Itu bedanya. Jadi isim isyarah tanpa kaful hitab itu lil qarib. Kalau ingin isyarah yang jauh maka datangkan kaful hitab. Terus imma mujarradatan minal lami nahu dzaka au maqrunatan biha nahu dzalika. Nah, boleh dengan apa? Dengan tanpa lam dzaka, boleh dengan adanya lam dzalika. Ya, dan itu di mufrad. Ingat, dari semua isyarah yang mufrad itu boleh kemasukan lam dan kaf atau kaf saja. Boleh antum zaka, zalika. Boleh taka, boleh ta, talika. Ya, talika gitu loh. Ada alif panjang, talika. Yang biasa yang maksud kan til, tilka. Tilka itu diambil dari talika. Ti wa ti. Ti. Ya. Ti. Itu til, ti ada ya. Iya. Ada ya. Kemudian lamnya sukun, iltiqa sakinain, bertemu dua sukun, dibuang ya-nya menjadi til ka. Oh. Paham ya? Tilka. Kayaknya itu tambahan juga ya. Ini kan lil budi untuk menunjukkan jauh. Kalau tiyanya lil qarib. Ya, lil qarib ti doang lil qarib. Kalau tanpa lam tika. Boleh ya? Boleh. Tika, boleh. Boleh. Makanya lam itu sifatnya boleh ada, boleh enggak. Ya, yang harus ada itu apa? Kaf. Ingat. Yang harus ada itu kaf. Adapun lam itu sifatnya boleh ada, boleh tidak. Karena yang menunjukkan jauh itu adalah kaf, ya. Kemudian ada, dan perlu antum tahu, tidak ada perbedaan jarak antara zaka dan zalika. Jaraknya sama, sama-sama jauh. Karena ada yang mengatakan zaka itu untuk pertengahan, zalika itu untuk jauh sekali. Itu keliru, itu keliru. Bahkan disebutkan dalam buku itu, ada buku namanya Lughah al-Hijaziyun. Ya, Lughah al-Hijaziyun itu menyebutkan zaka itu justru bahasanya Banu Tamim kalau salah. Ya, sedangkan zalika itu Hijaz. Nah, penggunaannya itu sama, mana jaraknya gitu kan? Sama jaraknya, bukan zaka lebih dekat, zalika lebih jauh. Ada kan yang menyampaikan seperti itu dan itu keliru. Jadi jaraknya sama. Berarti penambahan lam ini enggak ngasih faedah baru kan? Enggak mengasih faedah baru. Terus Watamtani'u lamu fi thalathi masaila. Ya, ini lam enggak boleh masuk pada tiga tempat. Iya. Ini. Jadi kalau kaf itu kan wajib. Makanya di sini wajaba iktiranuhu bil kaf. Wajib digandengkan dengan kaf ketika musyar ilaihnya jauh yang disyaratkan jauh. Sedangkan lam itu sifatnya jawas, boleh-boleh saja. Boleh ada, boleh tidak. Enggak, itu. Nah, ada tempat yang tidak boleh. Ada tempat yang tidak boleh lama masuk. Ini tiga. Iya. Apa itu pertama? Ihdaha al-musanna. Al-mutanna. Taqulu zanika wa tanika wa la yuqalu zanilika wa la tanilika. Nah, jadi enggak boleh di mutanna lam masuk. Lamul budi enggak boleh dimasukkan di musanna, cukup dengan kaf. Zanika wa tanika. Enggak boleh zanilika, tanilika, itu enggak boleh. Paham Mas Manta ya? Insyaallah Ustaz. Terus ats-tsaniyatu al-jam'u fil lughati man maddah. Jama' maksudnya ya. Jama' apa? Isyarah lil jama'. Berarti ula'i. Ya, ula'i bil mad. Ya. Man maddahu bil mad, dijadikan lughah mamdudah yang ada hamzahnya. Itu enggak boleh kemasukan lam. Ula taqulu ulaika wala yajuzu ulailika. Wala yajuzu ulai ulailika. Ini enggak boleh. Ulailika itu enggak boleh. Waman waman qasarahu qala ulalika. Adapun orang yang pakai lughatul qasar maka mereka mengatakan ulalika, gitu loh. Boleh. Kalau lughatul qasar boleh ulalika. Ats-tsalitsu idza taqaddamat 'alayha ha at-tanbih taqulu hadzaka wala yajuzu hadzalika. Kalau kemasukan hatan tanbih isim isyarah, kalau kemasukan ha tanbih maka enggak boleh kemasukan lamul budi, cukup dengan kabun hitab aja. Hadaka, hadaka, enggak boleh hadzalika, hatalika, itu enggak boleh. Jadi lamul budi enggak boleh masuk ketika ada ha tanbih. Wallahu alam. Cukup ya? Ya. Dikit-dikit aja, besok isim mausul insyaallah.